Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dan pada sebuah aktivitas yang mulia, yaitu insyaallah dalam rangka menuntut ilmu agama. Sebelumnya barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ana pribadi mohon maaf karena sebetulnya sesi pertama adalah Ustaz kita, Ustaz Nur Syam Habibullah. Ana minta izin untuk mengisi lebih awal. Naam, beliau dengan segala rendahan hati beliau memberikan izin kepada ana untuk mengisi lebih awal. Naam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sedikit pada dosa besar yang kedua, atau kita masuk pembahasan dosa besar yang kedua dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah aqtlu nafsi, membunuh jiwa seseorang atau membunuh seseorang. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya agama kita menjaga lima hal. Agama kita menjaga agama dari hal-hal yang merusak agama seseorang. Agama kita juga menjaga darah, menjaga darah seseorang dari ditumpahkan secara zalim. Agama kita juga menjaga akal dari hal-hal yang merusak akal seseorang. Agama kita juga barakallahu fikum menjaga kehormatan dari hal-hal yang menghancurkan atau merusak kehormatan seseorang. Begitu juga agama kita menjaga harta dari hal-hal yang merusak atau perbuatan zalim sehingga mengambil hak atau harta seseorang. Di antara yang dijaga oleh agama kita barakallahu fikum adalah permasalahan darah. Tidak boleh seseorang menumpahkan darah, berbuat zalim dengan menumpahkan darah orang lain, apalagi dia seorang muslim. Dijaga dalam Islam. Nah, bahkan merupakan perkara kezaliman yang sangat besar, perbuatan dosa yang sangat besar ketika seseorang menumpahkan darah seseorang, apalagi itu orang muslim, apalagi sampai membunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah na'am barakallahu fikum agama kita menjelaskan dengan berbagai penjelasan ancamannya, hukumannya, hadnya di dunia tentang besar yang membunuh seorang muslim. Ayat lima al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-imam al-zahabi rahimahullah membawakan dosa besar yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa seseorang. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'annahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mu'minan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman, muta'ammida, barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidam fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaih, Allah memurkainya. Wa la'annahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azimah, dan Allah mempersiapkan baginya azab yang sangat besar. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengandung lima ancaman sekaligus. Ayat yang mulia ini mengandung lima ancaman sekaligus bagi orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Yang pertama, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam. Ini yang pertama. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, memaksudkan, berniat untuk membunuhnya, maka Allah akan mengancam dia dengan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian yang kedua, khalidan fiha, Allah akan mengekalkan kepadanya, Allah akan mengekalkan dia di dalam neraka, yaitu dalam waktu yang sangat panjang. Ini ancaman yang kedua, dalam waktu yang sangat panjang. Ini ancaman yang kedua bagi orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ancaman yang ketiga dalam ayat ini, wa ghadiballahu alaih, Allah memurkainya. Kemudian yang keempat, wa la'annahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan baginya azab yang sangat besar. Lima ancaman sekaligus dalam sebuah ayat, dalam satu ayat terhadap pelaku dosa besar membunuh seorang muslim dengan sengaja. Luar biasa ayat al-Qur'an kiram rahimani wa rahimakumullah. Zina dosa besar, namun ancamannya tidak seperti ancaman ini. Mencuri dosa besar, namun ancamannya tidak seperti ancaman dalam ayat ini. Allah ancamkan orang yang bunuh dengan sengaja seorang muslim, lima ancaman sekaligus dalam satu ayat. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang muslim dan betapa besarnya yang menumpahkan darah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kemudian dalam ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq la yadnuna wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi mu'ana illa man tab. Dan orang-orang yang tidak menyeru, tidak beribadah bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak, wala yajnuna, dan orang-orang yang tidak berbuat zina, orang-orang yang tidak berbuat syirik, orang-orang yang tidak membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh, dan orang-orang yang tidak berbuat zina, tiga hal ini tidak dilakukan oleh orang. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, yalqa azam, ia telah berbuat dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Allah akan melipat gandakan azabnya kepada mereka itu pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan Allah akan mengekalkan dia dalam keadaan terhina. Ayyuhal ladzina amanu rahimani wa rahimakumullah illa man tab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Naam. Dalam ayat yang lain, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena dia membunuh orang lain, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, fakannama, seakan-akan dia telah membunuh, qatala an-nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan barakallahu fikum besarnya dosa membunuh. Apalagi yang dibunuh adalah seorang muslim. Ma'asal muslimin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bahwasannya al-qatl, membunuh itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama barakallahu fikum adalah al-amd, qatl al-amd, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Yaitu apa membunuh dengan sengaja? Singkatnya barakallahu fikum, seseorang berniat membunuh orang yang darahnya haram untuk ditumpahkan dengan sesuatu yang menurut dugaan besar sesuatu tersebut akan menghilangkan nyawa seseorang. Seseorang membunuh, berniat membunuh orang lain dengan sengaja, dengan sesuatu yang menurut dugaan besar sesuatu itu dapat menghilangkan nyawa orang lain. Ada niat, alat yang digunakan keumuman adalah alat yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini membunuh dengan sengaja, dan ini yang masuk dalam pembahasan kita. Seseorang misalnya ngejar-ngejar orang bawa celurit misalnya, atau bawa samurai. Menurut dugaan kita, kalau samurai itu ditebaskan ke orang berapa kali, ditebaskan ke kepala atau yang semisalnya, kira-kira membunuh enggak? Sepakat ya, itu membunuh ya. Membunuh. Atau celurit, membunuh. Menurut dugaan besar akan membunuh. Yang seperti ini adalah membunuh dengan sengaja. Hukum di dunia, hukum di akhirat, dia akan mendapat dosa yang sangat besar. Tadi ancamannya, dia akan dibalas dengan neraka jahanam, dikekalkan waktu yang sangat panjang, mendapat kemurkaan Allah, laknat Allah, dipersiapkan azab yang begitu besar. Artinya di akhirat dia akan mendapat ancaman yang luar biasa. Adapun hukum di dunia, dia akan dituntut qisas. Ketika ahli warisnya menuntut qisas dengan membunuhnya juga. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sibhul amd, serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja. Yaitu seseorang rahimahullah fikum melakukan tindakan memukul orang lain misalnya, atau yang semisalnya, dengan sesuatu yang menurut dugaan besarnya sesuatu itu tidak membunuh dan dia tidak berniat membunuh. Seseorang memukul orang lain berbuat zalim dengan sesuatu yang menurut dugaan besarnya sesuatu itu tidak membunuh, tapi dan dia tidak berniat membunuh, namun kemudian orang tersebut meninggal dunia. Misalnya barakallahu fikum, orang berselisih, akhirnya yang satu marah, kemudian dia pukul pakai sandal jepit yang harganya 5.000 sampai 10.000 misalnya, pahanya, kakinya, atau badannya, punggungnya. Kira-kira sandal jepit yang harganya segitu dipukulkan ke kaki, dipukulkan ke badan, kira-kira membunuh tidak? Dipukulkan kepada orang dewasa? Tidak ya, sepakat kita ya. Keumuman seseorang tidak akan terbunuh dengan sandal jepit tersebut. Atau dipukul dengan sesuatu yang keumuman tidak dapat membunuh. Subhanallah, meninggal dunia. Nah, ini namanya sebhul amat, serupa dengan sengaja. Dilempar orang lain misalnya dengan sandal. Subhanallah, meninggal. Dia tidak berniat membunuh. Namun dia melakukan kezaliman dengan memukul atau yang semisalnya. Tetapi tidak. Tetapi dengan sesuatu yang bukan secara umum, keumuman menjadi sebab hilangnya nyawa seseorang. Ini namanya sibhul amat, serupa dengan sengaja. Hukum di akhirat apa? Dia berdosa. Namun hukum di dunia apa? Tidak ada kisos baginya. Nanti ada pembahasannya dalam kitab-kitab fikih para ulama. Nah, tidak ada kisos baginya. Kemudian masyarakat muslimin rahimahkumullah, masyarakat muslimin rahimahkumullah, yang ketiga yaitu pembunuhan khata, aqatul khata, pembunuhan karena keliru. Apa definisinya? Sebagian ulama menjelaskan, seseorang melakukan perbuatan mubah, seseorang melakukan perbuatan mubah, namun dengan sebab itu karena keliru dia menghilangkan nyawa seseorang. Misalnya seseorang melakukan atau seseorang berburu. Seseorang berburu hewan di tempat, memang tempat lahan berburu, misalnya di hutan lindung atau yang semisalnya, memang lahan berburu. Subhanallah, ketika dia lihat misalnya seekor rusa atau yang semisalnya dia berburu, tapi yang kena, subhanallah, ternyata orang tua misalnya yang sedang lagi nyari kayu bakar. Nah, yang seperti ini masyarakat muslimin rahimakumullah, sibul apa? Qatlul khata. Pembunuhan karena keliru, tidak sengaja. Tidak ada niat membunuh, tidak berbuat zalim juga. Nah, dia melakukan perkara yang mubah, berburu-buru di tempatnya. Subhanallah, yang kena orang. Orang tua ini mungkin gak ngerti kalau itu tempat berburu, keluk masuk misalnya, nyari kayu bakar, akhirnya meninggal dunia. Hukum di akhirat dia tidak berdosa, tidak terancam dengan sebuah ancaman. Hukum di dunia juga dia tidak, hukum di akhirat dia tidak berdosa. Terkait dengan hukum di dunia dibahas nanti para ulama. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, yang dibahas pada pembahasan kita ini, membunuh dengan sengaja. Ia merupakan dosa besar, apalagi yang dibunuh adalah seorang muslim. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Disebutkan salah satunya adalah qatalan nafsi allati haramallahu. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang Allah haramkan itu yang pertama, yang teragung, yang termulia adalah seorang muslim. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, hukumannya, dosanya sangat besar dan dia dikisos. Kalau ahli warisnya menuntut kisos. Ini, orang yang haram dibunuh itu yang pertama, yang paling berhafikum, yang paling agung, paling mulia darahnya adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, naam, orang kafir. Nah, orang kafir ini terbagi. Kafir zimmi, haram dibunuh. Kafir mu'ahad, haram dibunuh. Kafir musta'man, haram dibunuh. Kafir zimmi yang hidup di negeri kaum muslimin, membayar jizya. Kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin. Orang kafir musta'man, orang yang dijamin keamanannya oleh pemerintahan, oleh negara kaum muslimin, ini semua haram dibunuh. Ketika seseorang membunuh mereka semua dengan sengaja, dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Dia telah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk ditumpahkan darahnya. Dan yang teragung, yang terbesar adalah membunuh seorang muslim. Di akhirat dia terancam dengan ancaman yang luar biasa dahsyatnya. Tadi disebutkan dalam ayat tadi, 5 ancaman Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Allah kekalkan, mendapat kemurkaan Allah, mendapat laknat Allah, mendapat dipersiapkan dengan azab yang sangat besar. Begitu juga membunuh seorang kafir, walaupun ancamannya tidak sedahsyat ancaman membunuh seorang muslim dengan sengaja, dia telah melakukan perbuatan dosa besar juga. Nah, adapun hukum di dunia berbeda. Seorang muslim tidak dikisos karena membunuh orang kafir dengan sengaja. Seorang muslim hanya dikisos ketika dia membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang lainnya, waqad su'ila ayyu dhanbi a'zam. Rasulullah ditanya dosa apa? Rasulullah ditanya, ayyu dhanbi a'zam? Dosa apakah yang besar? Qala, kata Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Ini dosa yang paling besar. Ketika Rasulullah ditanya, dosa yang paling besar itu apa? Rasulullah pertama kali menyebutkan adalah berbuat syirik. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Tandingan dalam rububiyahnya, tandingan dalam uluhiyahnya, tandingan dalam asma sifat. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, atau asma sifat. Itu dosa yang paling besar. Padahal Allah telah menciptakan kamu. Bagaimana mungkin engkau mau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyahnya? Adalah Allah yang telah menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta ini. Bagaimana mungkin engkau beribadah kepada selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kamu? Orang yang menciptakan kamu dan orang yang menciptakan alam semesta inilah yang berhak ibadah, yang tidak yang lain. Ketika hal ini dilakukan, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar, namanya dosa syirik. Kemudian yang kedua disebutkan, antaktula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir takut makan bersama kamu. Naam. Kila sumai, ini syahidnya, yaitu membunuh seseorang. Di antaranya membunuh anaknya sendiri karena khawatir barakallahu fikum ikut makan bersama dengannya, mengurangi jatahnya, akan membuat dia miskin kemudian dibunuh. Nah, sumai kemudian apalagi qala antuzani halilata jarika. Engkau berbuat zina dengan istri tetangga kamu. Ini dosa besar. Nah, sebuah kaidah, sesuatu itu akan lebih besar ketika sesuatu itu seharusnya dia lebih berbuat baik. Contoh, seseorang berbuat zalim kepada orang lain, haram. Lebih haram ketika dia berbuat zalim kepada tetangganya atau kepada kerabatnya. Seseorang berzina kepada orang lain, dosa besar. Lebih besar dosanya ketika seseorang berzina kepada dengan istri tetangganya. Karena istri tetangganya dia barakallahu fikum mempunyai hak atas dia. Tetangganya memiliki hak atas dia. Nah, ketika seharusnya diberikan hak bertetangga dengan baik, justru dia malah mengkhianati dengan berbuat zina kepada istri tetangganya, maka Allah lipatkan, Allah lebih beratkan perbuatan zina istri kepada dengan istri tetangga daripada berzina dengan orang lain. Tidak. Kita berbuat zalim sama orang lain yang gak kita kenal, dosa. Namun kalau kita berbuat zalim kepada saudara kita, lebih besar dosanya. Paham ya? Karena saudara kita orang yang paling berhak menerima kebaikan buat kita. Kita berbuat dosa, berbuat kebaikan. Sebaliknya juga, kita berbuat kebaikan kepada orang lain, dapat pahala. Pahalanya lebih besar ketika kita berbuat baik kepada kerabat kita. Orang yang paling berhak menunaikan, orang yang paling berhak menerima kebaikan kita. Itu aili khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita berbuat baik kepada orang lain, bagus. Tindakan yang mulia, tindakan yang lebih mulia, kita berbuat baik kepada, menunaikan kepada hak tetangga kita atau yang lebih dekat lagi kerabat kita. Itu aili khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, idal taqal muslimani bisayfihima bisayfai bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim atau sekelompok muslim bertemu dengan pedang-pedang mereka, sama-sama sudah saling menghunuskan pedang, falqatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh berada di dalam neraka. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil. Para sahabat bingung. Wahai Rasulullah, hadzal qatil, orang yang membunuh kalau dimasukkan ke dalam neraka jelas. Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Karena nah ini. Yang kedua, orang yang terbunuh kok masuk neraka juga? Sudah terbunuh masuk neraka lagi. Nah, kalau orang yang membunuh jelas, kenapa dia masuk neraka? Membunuh. Ini yang terbunuh, kenapa dia masuk neraka? Sudah terbunuh, masuk neraka lagi. Nah, disebutkan oleh Rasulullah, qala antak, disebutkan oleh Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dikarenakan dia bersemangat untuk membunuh lawannya. Untuk membunuh orang yang berantem dengannya. Inilah, karena inilah dia dihukumi dengan dimasukkan ke dalam neraka. Bedanya hanya satu. Bedanya hanya satu. Apa? Barakallahu fikum, dia kalah. Kalau dia yang menang, siapa yang membunuh? Dia yang membunuh. Dia semangat, disiapkan pedang. Dia berusaha untuk menyabet lebih dulu. Dia berusaha untuk menghindar, nanti setelah menghindar dia berusaha untuk menyabet pedang-pedangnya. Subhanallah, kalah cepat. Kalah duluan. Kalah teknik, kalah kekuatan, kalah strategi, dia yang sudah bersemangat, dia yang sudah bertekad, dia yang sudah berupaya membunuh lawannya, kalah. Akhirnya dia yang terbunuh. Kalau berbalik, siapa yang terbunuh? Lawannya. Inilah barakallahu'alaikum kenapa yang terbunuh juga masuk neraka. Nah, karena dua-duanya sama-sama ingin membunuh. Cuman barakallahu'alaikum yang satu terbunuh karena kalah saja. Nah, oleh karena itulah barakallahu'alaikum diancam juga masuk neraka. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain, لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتندى بدم حرام. Seseorang senantiasa pada kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum besarnya dosa membunuh. لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Janganlah kalian kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Itu ayatul khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ancaman yang luar biasa tentang dosa membunuh saudaranya si muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan di sini barakallahu fikum, rawahu An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, yang tadi Bukhari Muslim, al-qatlu mu'minin a'zamu indallah min zawali dunya. Membunuh seorang muslim, membunuh orang yang beriman, itu di sisi Allah lebih besar. Membunuh orang yang beriman di sisi Allah lebih besar dari hilangnya, dari hancurnya dunia. Naam, dari hancurnya dunia. Kita barakallahu fikum, ayat khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin menyaksikan bagaimana gempa di Palu dahsyatnya. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, lalu bagaimana kalau hilangnya dunia, hancurnya dunia ini? Nah, ulangi, hancurnya dunia ini. Apa yang kita rasakan? Dahsyatnya luar biasa. Gempa aja yang kita saksikan sekian menit, dahsyatnya luar biasa. Nah, itu semua di sisi Allah tidak lebih besar dari hilangnya nyawa seorang muslim. Ini menunjukkan terjaganya, ini menunjukkan kehormatannya darah seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan. Ketika hal itu dilakukan, perkara yang besar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, al-qatlu mu'min a'zamu indallah min zawali dunya. Membunuh seorang beriman lebih besar di sisi Allah dari hancurnya dunia ini. Ayat lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, awalu ma yuqda baina nasi fid dima, awal yang pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dihisab, akan ana ulangi, awal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung adalah permasalahan antara manusia, adalah permasalahan darah. Kalau antara dirinya dengan Allah, yaitu yang akan pertama kali dihisab perkara sholat. Adapun antara manusia, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Ini besarnya barakallahu fikum kedudukan darah kaum muslimin ketika ditumpahkan, dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang akan menyempitkan hidupnya, yang akan menyempitkan agamanya, dan dia dalam bahaya yang sangat besar. Banyak hal yang menjadi sebab seseorang membunuh orang lain yang harus kita waspadai. Di antaranya yang pertama, barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, adalah al-hasad, yaitu kedengkian. Al-hasad yaitu kedengkian. Hasad menjadi sebab banyak orang melakukan perbuatan tindakan zalim kepada orang lain. Di antaranya sampai menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang pertama kali terjadi siapa? Antara Qabil dengan Habil. Di mana Habil dibunuh oleh Qabil karena apa? Al-hasad. Oleh karena itu, barakallahu fikum ayyuhal kiram imani wa rahimakumullah, ini sebab yang besar yang menjadi sebab seseorang sampai membunuh orang lain. Waliyadzubillah. Banyak kasus atau tidak sedikit kasus orang bermain sihir, santet, teluh dan yang semisalnya karena hasad. Dia mengorbankan agamanya dengan melakukan kekufuran karena hasad. Nah, bawahannya melihat yang satu letting darinya telah menempati tempat kedudukan tertentu dalam kantornya, hasad, mainnya ke dukun. Gak lama sakit, kemudian gila, sebagian meninggal dunia, hasad. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakum. Kemudian yang kedua, sebab seorang sampai melakukan tindakan membunuh, yang kedua al-ghadab, marah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada salah seorang sahabat yang meminta nasihat untuk dirinya. Kata Rasulullah, "Taghdab, janganlah engkau marah." Diulang-ulang. Karena marah barakallahu fikum pintu masuk setan. Marah pintu masuk setan, menjerumuskan orang. Waliyallah. Semoga Allah melindungi kita semua. Bahkan kemarahan orang lain bisa menyebabkan orang tersebut membunuh orang yang paling dia cintai, yaitu anaknya sendiri. Dikarenakan al-ghadab, marah. Nama ini khotbah kiram rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa ayat dan beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dosa besar yang kedua, aqatlu nafs, membunuh jiwa seseorang. Cukup insyaallah, barakallahu fikum, ayyuhal khotatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Tolong dicatat supaya enggak lupa. Pada kesempatan yang akan datang masuk dosa besar yang ketiga. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.